Perkenankan dengan bangga hati saya akan mencoba menghadirkan lagu saya yang terbaru dengan judul lagu Genjer Genjer bersama Wiwit Widayati. Benten menika Pak Genjer Genjer dari pun riyen kan sak niki. Sak tenari aku tresno, sak tenani aku tresno, sak tenani aku tresno, tenan tenan aku tenan, tenan tenan aku tenan, tenan tenan aku tenan, tenan genjer genjer genjer genjer kali berantas. Diwasa jejer, diwasa jejer, ora digagas. Jejer, jejer, jejer, jejer, ningali kawe. Diwasa jejer, diwasa jejer, wis ono sing duwe. Aja yang guyu, nyatane selak karo batinmu. Ojo mesem-mesem katane koe wis ora seneng. Ojo cap-cap katane koe wis ora karep. Mangke sekarene pati omongmu manis asine. Kejar ora dicadar, kejar kejar kejar kejar kejar kejar kejar kejar. Terima kasih kejar wis sejejer wis ana sing yang nyu ati sejati kobartemu aja mesam koe wis ora seneng aja kecap-kecap katane koe wis ora sejarine pati omongmu manis asli neji. Ha ha ha jejer jejer jejer jejer di masa jejer di masa jejer ora dijagas. Jejer jejer jejer jejer ningkali gawe di masa tiwas jejer wis ana sing duwe.